يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمكم الله أحمد الله جل وعلا على تيسيره وتوفيقه علينا لنستمر هذا الدرس في درسنا على 40 النووي رحمه الله تعالى. Segala puji tentunya bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk kita melanjutkan kembali pelajaran kita di Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Yahya atau Abu Zakaria Yahya bin Syarab Al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah kita lalui 19 hadis insyaAllah, ya, sehingga di merojah kembali, dihafal kembali hadis-hadis yang telah lewat. Kita masuki insyaAllah hadis yang ke-20. Qala al-Imam Abu Zakaria rahimahullah ta'ala an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tasahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Dari Uqbah atau Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu," sesungguhnya mimma dari perkara-perkara adraka an-nas yang didapati oleh manusia, min kalami nubuwwati al-ula dari ucapannya para nabi terdahulu sebelumnya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jikalau engkau tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini disebut oleh beliau sebagai salah satu dari hadis yang disebut oleh para ulama min jawami'il karim. Jawami'ul karim sudah kita lalui, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat kata tapi luas maknanya. Katanya singkat, pendek, tetapi maknanya luas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau engkau tidak malu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ya. Kata-katanya mungkin beberapa kata saja, tetapi makna yang terkandung dalam kalimat tersebut sangat luas, sehingga hal ini disebut jawami'ul karim. Hadis ini tentunya mencakup tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, adab yang tinggi, yaitu ayat khalaq al-insan bi khuluqil haya. Hendaklah seseorang dia berakhlak memiliki perangai sifat, yaitu sifat malu. Karena al-haya'u minad-din, malu termasuk dari bagian agama ini, bahkan al-haya'u minal iman, karena malu termasuk dari agama, makanya malu termasuk pula dari iman. Oleh karena itu kata Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah di Sahihain, al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ada 63 sampai 69 cabang. Fa'adaha tertingginya yaitu qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa'adanaha dan paling rendahnya dari keimanan, imatatul adha atau imatatul adha anit tariq, yaitu dengan menyingkirkan berbagai macam gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, malu termasuk cabang dari keimanan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, salah satu kitab keterangan yang menerangkan dari hadits arba'in juga. Hadits ini ucapan Rasulullah SAW, inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula, sesungguhnya dari perkara yang didapati, yang turun temurun dari para nabi sebelumnya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yushiru ila anna hadza ma'thurun anil anbiya'il mutaqaddimin, menunjukkan bahwasanya al-haya yang namanya malu, hal itu ma'thur, terwariskan dari para nabi sebelumnya. Mewarisi dari para nabi sebelumnya. Wa anna an-nas tadawaluhu bainahum wa tawarathuhu anhum qarnan ba'da qarnin, sehingga manusia mereka saling menerimanya, saling mewarisinya satu sama lain, karena hal itu mereka dapati dari para nabi sebelumnya. Tanya, sebagai warisan dari perangai yang mulia, akhlak yang tinggi, yaitu al-haya. Lantas apa itu al-haya, malu? Malu banyak didefinisikan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri. Kata beliau, al-haya'u khuluqun yub'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dzil haqqi. Malu definisinya kata beliau yaitu perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek dan menghalangi sehingga dia tidak kurang, tidak meremehkan, tidak menggampangkan hak yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau perkara yang berhak menerimanya. Nah, ini malu. Sehingga salah satu dari perangai atau akhlak yang dengannya seseorang akan mampu meninggalkan, tentunya setelah Allah SWT berikan padanya sifat malu, sehingga dia akan mampu meninggalkan perkara-perkara yang jelek, dan juga dia akan tidak akan terjatuh pada perkara-perkara yang dia meremehkan hak orang lain atau hak perkara-perkara yang berhak untuk diberikan hak tersebut. Dia akan jaga, tidak menguranginya, tidak meremehkannya. Dia akan memberikan sesuai dengan porsinya. Nah, ini al-haya. Sehingga adamul haya, tidak adanya rasa malu, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, maka seseorang tidak akan mampu meninggalkan berbagai macam kejelekan, dan dia tentunya akan curang, akan terjatuh ke dalam zalim, sehingga tidak menunaikan hak sesuai tidak menunaikan hak sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu kita lihat atau kita rasakan pada diri kita sendiri, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa malu kepada kita, tentunya kita berupaya untuk menyelamatkan diri min qaba'ih wa dana'ah wa 'uyub. kita tentunya akan berupaya menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang jelek. Kenapa? Karena kita malu diberikan oleh Allah SWT rasa malu, sehingga malu untuk berbuat jelek, malu untuk berbuat yang hina, malu untuk berbuat yang aib. Tetapi ketika nuzi'a al-haya, malu itu dicabut oleh Allah SWT, hilang pada diri kita, kita akan berani melakukan berbagai macam perkara yang jelek, ya, terjatuh ke dalam maksiat. Maka kuncinya yaitu al-haya, kuncinya yaitu malu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasnama syi'ta. Kalau engkau tidak malu, lakukan sekehendakmu, lakukan apa yang kamu mau. Apa maknanya? Para ulama menyebutkan makna hadis ini di antara Imam Nawawi sendiri. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, idza awadta fi'la syai'in fa in kana mimma la tustahya min fi'lihi min Allahi wala minan nas faf'alhu wa illa fala. Kalau engkau tidak malu, lakukan sehendakmu, lakukan apa yang kamu mau. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, jika engkau ingin melakukan sesuatu dan perkara tersebut sebagai perkara yang tidak memalukan untuk dilakukan, ya, ketika dia melakukannya tidak memalukan dirinya, baik itu dia tidak malu kepada Allah ataupun kepada manusia, maka lakukan, ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang sekiranya hal itu tidak membuat malu kita di hadapan Allah dan tidak membuat malu kita di hadapan manusia, silakan lakukan. Tetapi kalau hal itu membuat malu kita ketika melakukannya di hadapan Allah atau di hadapan manusia, fala, jangan lakukan. Ini makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, tidak malu di hadapan Allah, tidak malu di hadapan manusia, fasna ma syi'ta, lakukan sesuai apa yang kau mau. Tetapi kalau engkau malu di hadapan Allah, di hadapan manusia, jangan kau lakukan. Difahami? Sehingga di sini menunjukkan apa? Perintah dari Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak malu, baik itu karena Allah ataupun karena manusia, maka perbuat, lakukan. Maka hal ini sebagai al-haya'u al-mahmud, ya, malu yang terpuji. Malu yang terpuji, yaitu dengan melakukan suatu perkara yang dia tidak malu di hadapan Allah dan manusia. Tetapi ketika dia meninggalkan perkara yang hal itu tidak memalukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, lantas dia meninggalkannya, maka ini disebut oleh para ulama dha'fun wa ihanatun, ya, sebagai kelemahan, wa ajz, ya, ketidakmampuan, kelemahan, ketidakmampuan seseorang. Ya. Misalkan apa? Misalkan seseorang sedekah, saya malu katanya sedekah cuma 5.000. Akhirnya dia tidak. Ya. Ketika dia tidak melakukannya karena alasan malu, justru ini di hadapan para ulama atau disebut oleh para ulama, perkara tersebut adalah dha'fun wa ajzun, lemah dia, ya, tidak kuat imannya karena dia meninggalkan perkara yang itu adalah terpuji di hadapan Allah SWT. Ya, itu kebanyakan kita, ya, malu untuk gotong royong umpamanya, ya, malu untuk ta'awun, ya, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang hal itu justru dipuji di hadapan Allah SWT. Maka ini hakikatnya bukan malu, tetapi dha'fun wa ajzun, kelemahan, ketidakmampuan seseorang. Tanya. Tetapi malu yang terpuji yaitu malu yang dengannya, ya, dia terjatuh ke dalam perkara yang maksiat ataupun yang jelek, yang terhina. Dan bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Daqiq bin Aid, maknanya ayakuna kharaja bilafdil amri ala makna al-wa'id wa tahdid. Lafaz yang menunjukkan perintah. Kalau kamu tidak malu, lakukan apa yang kamu mau. Perintah, tetapi maknanya ancaman. Ya, perintah tetapi maknanya ancaman. Pendekatannya kan kita kepada anak-anak biasanya. Ya, karena ribut terus. Situ ribut pokoknya. Ya kan? Terkadang karena mungkin saking kesalnya kita, ya, anak-anak tidak mampu dikuasai lagi. Akhirnya apa? Malah diperintah. Ya. Dilarang jajan tapi jajan terus. Sudah, sana jajan. Ya, jajan terus. Main terus. Kadang orang tua saking kesal yang memerintahkan, padahal itu adalah ancaman. Ya. Di balik itu dia hendak memberikan hukuman. Tanya. Sehingga anak kecil polos, mau saya diperintah katanya suruh jajan atau suruh main. Ya. Padahal orang tuanya yang memerintahkan, hal itu adalah ancaman. Demikian pula dalam hadis ini, kita perlu lama perintah tetapi mengandung ancaman. Seperti dalam firman Allah SWT di surat Fussilat ayat yang ke-40, i'malu ma syi'tum innallaha bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu mau. Sesungguhnya Allah SWT Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Perintah kan? Tapi ancaman kalau kalian melakukan hal itu, padahal itu menyisihi perintah Allah, Allah Maha tahu. Siap akan hukumannya. Siap akan iqab, azab Allah SWT. Ini perintah bermakna ancaman. Dan malu ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, masih dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, salah satu syarah Arba'in Nawawi wa Ziyadah. Kata beliau, al-haya'u nawa'an, malu itu ada dua. Yang sebelumnya kita sebutkan tadi, jenis malu dua, terpuji dan tercela. Ya, terpuji itu ketika seorang mampu meninggalkan perkara yang tercela, yang jelek, yang terhina, yang aib, dan mampu memberikan hak kepada yang berhaknya. Itu terpuji. Tapi malu yang tercela, yaitu ketika seseorang dia lemah, tidak mampu untuk menunaikan perkara-perkara yang hal itu tidak memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Kemudian pembagian malu yang lainnya, sifat malu bisa diraih oleh seseorang dengan dua jenis. Seseorang mendapatkan malu ada dua. Yang pertama ghorizi, ya, atau ghorizi, dan yang kedua muktasab. Jenis malu yang ada pada seseorang, yang pertama ghorizi, sifatnya ghorizi, yaitu khuluqan wajibillatan ghairu muktasab, akhlak atau perangai atau sifat yang tidak diusahakan. Artinya Allah SWT berikan, Allah ciptakan perangai tersebut pada dia dari mulai dia lahir. Allah berikan sifat tersebut padanya, sehingga sifat tersebut tidak muncul karena usaha, tetapi semata-mata murni pemberian Allah SWT padanya. Ya, ini disebut ghorizi, asal penciptaannya dia diberikan sifat malu oleh Allah SWT. Sehingga hal ini min ajallil akhlaq allati yamnahuha Allah al-'abda wa yujbiluhu 'alayha. Ini adalah akhlak yang tinggi, yang mulia, yang Allah anugerahkan pada hambanya dan Allah ciptakan perangai tersebut padanya. Oleh karena itu, jenis malu yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis Imran bin Husain dalam Sahih Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya malu itu tidak datang kecuali dari kebaikan. Malu tidak muncul kecuali melainkan dari kebaikan, yaitu malu yang Allah SWT ciptakan langsung, berikan langsung kepada hambanya. Seperti Nabi kita alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadu haya'an minal wudhara fi hidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu, sangat-sangat malu, minal wudhara fi hidriha, dibandingkan dengan gadis pingitan yang ada di ruang khususnya. Gadis-gadis pingitan yang mereka sudah balagh, sudah baligh, di sisi orang Arab diberikan ruangan khusus untuk mereka berdiam diri, sehingga wanita-wanita tersebut berada di ruangan tersebut karena malunya, tidak keluar, tidak jalan-jalan dan yang lainnya. Maka Nabi SAW malunya melebihi mereka-mereka ini, para wanita, para gadis yang dikarantina, menunjukkan sifat yang terpuji dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Tanya. Demikian pula ketika Syekh Madian, ada yang mengatakan Ya'qub. Ketika dua wanita Syekh Madian menggembala, kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam ditimbakkan. Karena wanita kalah dengan para laki-laki untuk menimba air, terbelakang sehingga harus menunggu para laki-laki selesai untuk memberikan minuman terhadap binatang ternaknya. Akhirnya Nabi Musa pun maju. Majunya bukan seperti pemuda ingin dapat taksiran, tapi semata-mata ingin menolong lemahnya dua wanita tersebut dalam memberikan air kepada binatang-binatang ternaknya, sehingga ditolonglah kedua wanita tersebut. Kemudian mereka pulang dan diwasiatkan oleh Syekh Madian untuk dipanggil, untuk dijamu ke rumahnya. Disebutkan Allah SWT surat Al-Qasas kisah tersebut, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'. Datang salah satu dari dua putri Madian tersebut, Syekh Madian, berjalan dengan penuh malu, perangai yang mulia, sifat Allah jadikan kepada putri Syekh Madian tersebut malu, sehingga dia berjalan dengan malu untuk menyampaikan undangan ayahandanya kepada Musa alaihissalam ketika itu. Itu malu yang ghairu muktasab, ghorizi, semata Allah ciptakan, berikan kepada hambanya. Sehingga malu yang seperti ini, seseorang akan tertahan, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang tercela. Dan yang kedua, makana muktasaban, malu yang didapat oleh seseorang karena diupayakan, diusahakan, dicari bagaimana supaya Allah SWT memberikan rasa malu terhadap dirinya, bagaimana supaya frekuensi malu yang ada pada diri ini bertambah, meningkat. Tanya. Karena mungkin masih ada kalanya berani, ada kalanya terjatuh, maka dia sadar atau kita menyadari, berarti kurangnya malu pada diri kita terhadap Allah. Kalau manusia sudah mungkin ya malu kita berbuat jelek kan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah mungkin kita masih kurang. Sehingga untuk meningkatkan rasa malu tersebut ada caranya, muktasab, dicari, ditingkatkan, yaitu min ma'rifatillah, ditingkatkan dengan kita terus mengenali Allah SWT, memahami Allah SWT, wa ma'rifati 'azamatihi, demikian pula dengan mengenali, mengetahui keagungan Allah SWT, wa qurbihi min ibadihi, dengan kita mengenali pula betapa dekatnya Allah SWT dengan hambanya. Allah Maha Tahu. Batilaihi alaihim, dan Maha Tahunya, meliputinya Allah SWT terhadap hambanya. Wa ilmihi bi khainatil ayun, dan dengan fahamnya kita bagaimana Allah SWT dengan ilmunya tahu terhadap mata-mata yang khianat, mata-mata yang khianat yang ada kalanya pada diri kita, mata-mata yang khianat yaitu mata-mata yang tahu itu salah tapi ingin dilihat. Itu kata para ulama, tahu itu jelek tapi ingin dilihat. Khainatul ayun, mata-mata yang khianat. Tanya. Wa ma tukhfi sudur, dan dengan memahami pula bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu apa-apa yang tersembunyi dalam dada. Maka jika lo kita mengupayakannya dari faktor-faktor ini, yakin akan Allah Subhanahu wa taala ilmunya, peliputannya, ya, Maha tahunya Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi ataupun yang nampak, maka akan muncullah rasa malu pada diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis malu. Dan malu ikhwati fillah rahimakumullah termasuk dari sifat min sifatillah azza wajalla. Ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Layak serasi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Malu. Ya, Maha Mulia. Ketiga, idza rafa'a 'abduhu yadayhi thumma raddahuma sahra. Ketika ada hambanya yang dia berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian kembali dalam keadaan kosong. Ya. Hadis ini kata ulama sebagai diri yang menunjukkan bahwasanya al-haya min sifatir rahman. Termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini memberikan faedah kepada kita, kata Syekh Utsaimin wa ta'ala, al-haya min al-asya' allati ja'at bi syara'i as-sadaqah. Malu merupakan sekian perkara yang datang pada syariat-syariat Nabi sebelumnya. Bukan hanya Nabi kita AS, tetapi para nabi sebelumnya pun telah ada pada syariat mereka, yaitu al-haya. Sehingga Nabi AS ketika melewati dua orang pemuda yang salah satunya menasehati saudaranya dalam permasalahan malu, kata Nabi SAW, da'hu fa innal haya khairun kullu. Tinggalkan, ya, biarkan dia memiliki rasa malu, karena sesungguhnya malu itu adalah kebaikan semuanya, yaitu malu yang terpuji. Tanya. Wa anna al-insan yanbaghi lahu an yakuna sharihan. Fa idza kana shay'un la yastahiya minhu falyaf'alhu. Sehingga seseorang hendaklah dia menjadi orang yang sharih. Sorohah, menjadi orang yang terang-terangan, ya. Dalam artian, jika ada sesuatu yang tidak memalukan di hadapan Allah atau di hadapan manusia, fa'alahu, lakukan, kerjakan. Tanya. Ini menjadi orang yang, kalau kita ini adalah pemberani. Tanya. Kalau itu tidak memalukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, lakukan, kerjakan. Jangan nunggu orang atau nanti, tidak. Tetapi sebaliknya, kalau memang hal itu memalukan di hadapan Allah atau di hadapan manusia, jangan. Dia pertama yang menahan diri, mencegah diri agar tidak terjatuh padanya. Kecuali kata Syekh Utsaimin wa ta'ala, jikalau perkara tersebut ada mafsadannya, kejelekannya, ya, Meskipun hal itu adalah perkara yang tidak memalukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tetapi karena ada mafsadat, maka jangan. Tanya. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya minum berdiri. Ya. Minum berdiri bukan perkara yang tercela dalam syariat. Boleh. Maka Nabi SAW pernah menentangnya. Tetapi karena mungkin antum sedang mengajari, ya, mengajari orang yang belum tahu atau mengajari anak kecil, ya, supaya minum dan makan duduk, jangan dilakukan kecuali mereka nanti telah faham tentang bolehnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikian pula kencing berdiri dalam syariat. Nabi pun pernah mencontohkan dalam suatu kali. Ya. Tetapi ketika kita sedang menanamkan adat kepada anak kecil atau orang yang belum tahu, jangan dilakukan. Tanya. Jika hal itu mengandung mafsadat. Tanya. Bisa difaham? Bisa kiaskan yang lainnya. Ya. Jika di sana ada perkara yang memang tidak dianggap malu di hadapan Allah dan hadapan manusia, lakukan jika tidak ada mafsadatnya. Tetapi kalau ada mafsadatnya, jangan tahan. Baik. Jangan seenaknya. Ya. Di bis bawahnya prayer. Ya. Keluar angin dikencengkan. Ya. Alasannya apa? Nabi pun memarahi katanya orang yang mentertawakan baru. Kenapa kalian tertawa? Katanya. Ya. Ini namanya apa? Mafsadat. Tuh ya. Maka ditahan. Ya. Meskipun hal itu memang tidak terangkat aib. Ya. Tetapi kalau hal itu jatuh di kita, di orang-orang Indonesia, ya, dikeluarkan rakyat di hadapan orang-orang yang sedang makan, apalagi apa yang terjadi? Tuh ya. Ya, sehingga dijaga. Ya. Dan yang lainnya. Jadi jangan alasan atau apalagi memakai jari dikeluarkan tuh. Jadi Nabi memarahi orang yang mentertawakan kentut. Padahal kata ahlul ilmi, justru Nabi memarahi ketika ada di majlis yang kentut, para sahabatnya tertawa, dimarahi yang tertawa. Ya karena kasihan terhadap yang tertawakannya. Iya. Kalau tidak dimarahi mereka akan terus mentertawakan. Akhirnya don yang ditertawakan. Bukan berarti yang menertawakan itu jelek, tapi bagaimana Nabi SAW menjaga perasaan orang yang tertawakan. Ini bukan dijadikan hujah, ya, bolehnya kentut sembarangan. Itu termasuk dari adab-adab yang diperhatikan. Demikian pula dalam sholat. Kita tahu Nabi SAW menyatakan la yang sharif hatta yasma sawtan aw yajida rihan, iya kan? Kata Nabi SAW, kalau ada yang keruak-keruak atau muter-muter di perut ketika kita sholat, jangan keluar sampai apa? Terdengar suara, bunyi kentutnya, keluar angin atau apa? Mencium bau. Ya. Akhirnya dia apa? Pret segalanya. Saya nanti harus keluarkan dulu, harus mendengar suara dulu. Nanti yang lagi sholat pada tertawa dia. Tuh ya. Sehingga kalau memang hal itu sedikit lagi mau keluar, segera keluar, bunyikan di luar. Jadi jangan membuat suara yang akan membuat orang lain tertawa dalam sholat. Ya. Atau mungkin dibunyikan dengan tanpa bersuara. Ya, dikeluarkan tanpa dengan bersuara. Tanya. Pada hakikatnya tadi, hal itu tidak tercela. Tetapi jika lo mau mafsadat, ya, maka jangan dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah.